yang dilakukan oleh orang kafir terhadap Al-Quran dan menafsirkan Al-Quran semaunya sendiri, maka ini adalah bentuk pelecehan terhadap umat Islam dimanapun ia berada. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita berterima kasih kepada MUI yang dengan tegas mengeluarkan fatwa atas kesalahan orang ini, sekaligus membantah dai-dai liberal yang menafsirkan Al-Quran sesuai hawa nafsunya. Adapun girah seorang muslim atas agamanya, itu adalah harga mati. Maka kita mengutuk kemungkaran-kemungkaran, khususnya masalah penghinaan terhadap Al-Quran ini. Awsaku ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillahi azza wa jal. Tali iman yang paling kokoh adalah cinta karena Allah, marah, benci juga karena Allah. Ini adalah marah yang terpuji. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi, wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah. Wa man ila minhu syai'un qattu fayantaqimu min sahibihi illa ayyuntahaka syai'un min maharimillah fayantaqimu lillahi 'azza wa jal." Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sesuatu dengan tangan beliau. Tidak pula memukul istri ataupun pembantu atau pelayan beliau, kecuali beliau sedang berjihad di jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah karena urusan diri pribadi beliau, kecuali jika yang dilanggar adalah batasan syariat Allah, maka beliau akan marah karena Allah. Inilah marah yang terpuji di dalam Islam. Marah karena Allah, yaitu marah dan tidak ridha ketika Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya diperolok-olok. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, memang pada dasarnya Islam adalah agama pemaaf dan menganjurkan umatnya menjadi pemaaf. Namun itu semua bila penghinaan dan gangguan menimpa pribadi diri Anda. Akan tetapi bila penghinaan itu menimpa agama kita, apalagi menghina ayat-ayat Allah, maka tiada maaf bagimu wahai kafir. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kamu minta maaf. Surat At-Taubah ayat 65 sampai 66 ini menunjukkan bahwa tidak semua permintaan maaf itu bisa diterima. Ada juga permintaan maaf yang harus ditolak. Karena engkau, wahai kafir, telah menginjak agama Allah, maka umat Islam tiada kuasa untuk memaafkan. Karena memang tidak ada seorang pun dari umat manusia yang berhak menjadi wakilnya Allah. untuk memaafkan penista agama ini, kecuali jika engkau bertaubat dengan memeluk agama Islam penuh kejujuran, bukan karena paksaan. Allah berfirman, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakan kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, yakni dengan masuk Islam, niscaya Allah akan mengampuni mereka atas dosa-dosa yang telah lalu. Kaum muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, pembelaan terhadap Islam menjadi kewajiban bagi kaum muslimin. Dan alhamdulillah, hal itu telah dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin dengan menempuh jalur hukum sesuai aturan yang ada, sebagaimana yang dilakukan oleh MUI dan yang lainnya. Namun hadirin rahimakumullah, langkah merealisasikan tuntutan hukum dengan keluar melakukan aksi demonstrasi, apalagi sampai misalkan mengangkat senjata, maka hendaklah kita menimbangnya menurut Al-Quran dan As-Sunnah, serta mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya. Jika cara merealisasikan hal tersebut dengan demo besar-besaran serta penyerangan yang akan mengakibatkan bentroknya antara aparat keamanan TNI Polri bentrok dengan rakyat Islam Indonesia, maka betapa ruginya kita jika korban berjatuhan sementara penghina Al-Quran ini dijaga dengan ketat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lazawalud dunya ahwanu 'indallah min qatli rajulin muslimin." Hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya nyawa seorang muslim. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, para aparat dan juga para demonstran, ingatlah selalu bahwa nyawa seorang muslim itu terlalu mahal untuk ditumpahkan. Siapapun yang menumpahkan darah seorang muslim yang telah bersaksi la ilaha illallah, niscaya dia akan membayar mahal di dunia dan di akhirat. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuqdha fihi bainan nasi yaumal qiyamati fid dima'." Perkara pertama yang akan diputuskan di antara umat manusia pada hari kiamat adalah masalah darah. Muttafaqun alaih. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, semangat menuntut agar si kafir ini dihakimi dan dihukumi, jangan sampai terpeleset pada sikap anarkis dan menelan korban saudara sendiri. Demikian pula semangat patuhnya pada pemimpin menjaga stabilitas keamanan bukanlah alasan bagi aparat untuk memandang sebelah mata nyawa orang yang beriman. Saudaramu para demonstran sedang dalam luapan amarah karena tersinggung oleh arogansi dan keangkuhan si kafir ini. Ingatlah firman Allah, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa 'ala anah wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Ingatlah ayat ini. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Kekal dia lama tinggal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang pedih baginya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah ditinjau betapa besarnya kemungkinan mudarat yang akan terjadi dengan aksi demonstrasi dibanding kemungkinan keberhasilannya. Bukan berarti hadirin a'azani Allah wa iyyakum, ketika kita tidak keluar demo kemudian kita berpangku tangan. Akan tetapi ada cara-cara lain yang lebih kecil resikonya, lebih kecil mudaratnya terhadap umat Islam. Di antaranya dengan mendatangi para penguasa, menyampaikan nasihat kepada mereka dengan empat mata. Inilah yang Nabi SAW tuntunkan kepada kita. Man arada ayyan sahalidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan walakin ya'khud biyadih fayakhlubih fa'in qabila minhu fadhaq wa illa kana qad adda alladhi alaih. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin menasehati penguasa, janganlah dia menampakkannya dengan terang-terangan, akan tetapi hendaklah dia pegang tangan penguasa itu lalu menyepi dengannya. Jika nasihat itu diterima, maka itulah yang diinginkan. Namun jika tidak, maka sungguh dia telah melaksanakan kewajiban menasehati penguasa. Inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan sebagai jihad yang paling afdal. Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah kalimat yang hak yang disampaikan di sisi penguasa yang zalim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kemudian di samping menyampaikan nasihat kepada para penguasa, kita juga memberi pelajaran kepada umat ini agar tidak mengulangi kesalahan di dalam memilih pemimpin kafir yang telah jelas larangannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kaum muslimin dimanapun mereka berada dari segala makar orang-orang jahat yang tidak menginginkan kebaikan pada umat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, masih hangat dan akan terus terasa panasnya di hati Anda sebagai orang yang beriman ucapan dan sikap si kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan saya yakin sebagai orang yang beriman Anda geram dan tergugah untuk menyingkirkannya dari bumi Fatahillah Jakarta, dan kalau bisa membenamkannya ke dalam penjara. Iya, itulah pekikan iman setiap muslim. Bukan hanya di bumi Fatahillah Jakarta, namun seluruh Nusantara dan bahkan di seluruh belahan dunia. Namun hadirin rahimakumullah, cukupkah rasa geram dan amarah? Tentu saja tidak. Harus ada tindakan nyata, bukan dengan berteriak-teriak atau turun ke jalan. Namun lebih dari itu, kita semua bersama-sama keluar dari rumah-rumah kita menuju rumah-rumah Allah, masjid-masjid kaum muslimin. Kita makmurkan masjid dengan salat berjamaah 5 waktu, menghadiri salat Jumat lebih awal, menyibukkan diri dengan majlis-majlis ilmu, duduk bersimpuh bersama para ulama, para asatidzah, guna menimba ilmu agama untuk kemudian kita amalkan dan kita dakwahkan. Ini ibadah yang mulia, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadah di masa fitnah pahalanya seperti hijrah kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Berarti hadirin rahimakumullah, hadis ini sebagai arahan dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Justru dalam masa-masa fitnah seperti ini, kita diharuskan banyak beribadah. Dan itulah yang menolong kaum muslimin. Bukan berkata dan berbuat gegabah yang jelas-jelas dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Dalam ayat ini hadirin, Allah Azza wa Jal menerangkan dan menegaskan kepada kita bahwa Dia mengetahui makar orang-orang kafir, dan Allah akan menolong orang-orang yang beriman dengan syarat sabar dan takwa, yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Saudara-saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa ulah si kafir ini yang telah mencemooh simbol agama bukanlah hal yang baru. Dari dulu telah dilakukan oleh orang-orang kafir sebelumnya sebagai implementasi dari kekafirannya. Allah yang mengabarkan hal itu kepada kita di surat Ali Imran ayat 186. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kalian sungguh-sungguh akan diuji. Apa bentuk ujian? Ujian pada harta, ujian pada diri kalian. Dan di antara bentuk ujiannya adalah wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Dan sungguh kalian akan mendengar dari orang-orang ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrikin, kalian akan mendengar dari mereka kata-kata yang menyakitkan pendengaranmu, celaan terhadap agamamu. Tapi apa kata Allah? Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kalian bersabar atas semua itu dan bertakwa kepada Allah dengan berpegang teguh kepada ketaatan kepadanya, menghindari larangan-larangannya, maka yang demikian itu kata Allah termasuk urusan yang patut untuk diutamakan. Iya, inilah solusinya. Bersabar bukan berarti memaafkan, Namun sabar adalah Anda tetap tegar dengan iman dan agama Anda, terus melangkahkan kaki Anda dalam mempelajari agama ini, mengamalkannya, mendakwahkannya. Iya. Selain bersabar, Anda diperintahkan untuk menegakkan pilar-pilar ketakwaan, yaitu dengan meningkatkan amal saleh dan menjauhi kemaksiatan dan kekufuran. Dengan kedua cara inilah kemenangan dapat terwujud bagi umat Islam. Kita lihat kaum muslimin di negeri ini, khususnya di Jakarta dan sekitarnya, masih banyak yang belum paham tentang Al-Quran, belum paham tentang hadis, tentang fatwa-fatwa para ulama. Masih banyak yang tidak peduli keselamatan akidah dan agamanya. Banyak yang menilai sesuatu hanya sebatas kenikmatan duniawi. Al-Imam At-Turtusi berkata, aku selalu mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan, perbuatan kalian menentukan siapa pemimpin kalian. Sebagaimana kalian berada pada suatu keadaan, maka demikianlah keadaan pemimpin kalian. Sampai aku dapati sebuah ayat yang semakna dengan perkataan tersebut, yaitu firman Allah, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami menjadikan untuk orang-orang yang zalim itu pemimpin dari orang-orang zalim juga, disebabkan perbuatan dosa-dosa mereka. Maka yang kamu ingkari di zamanmu tersebut adalah akibat kerusakan perbuatanmu. Maka dari hadirin rahimakumullah, bila kita ingin mendapat pemimpin yang saleh dan baik, perbaikilah setiap individu kaum muslimin dengan berdakwah kepada ilmu dan amal. Ingat wahai saudara-saudaraku, Islam berjaya bukan dengan banyaknya pasukan atau senjata atau harta, namun karena pertolongan Allah semata. Ya Allah, lindungilah umat Islam dari makar keji musuh-musuhmu, dan satukan umat Islam, rakyat dan aparat, guna menindak si kafir yang telah mengobarkan kebenciannya kepada Islam. Ya Allah, lindungilah setiap nyawa umat Islam, aparatnya dan masyarakat kaum muslimin, dan kembalikanlah semua umat Islam ke pangkuan Islam yang murni, yang jauh dari noda hitam, penyimpangan, noda kesyirikan, noda kekufuran dan kebid'ahan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wardallahumma 'anil khulafa'i rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an jami'i sahabati wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat. Allahumma aslih ahwal al muslimin fi kulli makan. اللهم أصل أحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ ولاة أمور المسلمين ووفقهم لما تحب وترضاه من الأقوال والأفعال يا حي يا قيوم. اللهم وآمنا في دورنا وأوطاننا وأصلح ووفق ولاة أمرنا. اللهم ارزقهم بطانة صالحة ناصحة وابعد عنهم بطانة الشر والسوء يا حي يا قيوم. اللهم وفق إخواننا العساكر ورجال الأمن المرابطين لكل خير. اللهم احفظهم وسدد رميهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بشر وفتنة فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره وسلط عليه يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.